masukkan mereka ke dalam Islam. Artinya semata seorang hanya mengakui tauhid rububiyah belum dikatakan sebagai seorang muslim. Sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin Makkah, mereka mengakui tauhid rububiyah tetapi ketika mereka mengingkari tauhid yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid al-uluhiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka sebagaimana dikelanjutkan di sini. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka meskipun mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Karena tauhid ini belum bisa menjadikan seorang sebagai muslim. Wa tahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah mereka untuk ditumpahkan, wa amwalahum, demikian pula harta-harta mereka untuk diambil. Ya, dikarenakan kekufuran, kesyirikan mereka. Kemudian wa huwa tauhidullah bi fi'lihi ta'ala. Di mana tauhid rububiyah adalah tauhidullah bi fi'lihi ta'ala. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, ya, yang Maha Tinggi. Jadi kata fi'l di sini meskipun mufrad, ya, ini mencakup seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya, ya, di dalam mencipta alam semesta ini, di dalam kepemilikannya terhadap alam semesta ini, demikian juga di dalam pengaturannya terhadap alam semesta ini, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, ya, semuanya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyekutuinya. Jadi ini makna dari tauhid ar-rububiyah secara ringkas, yakni tauhidullah bi fi'lihi ta'ala atau bi af'alihi ta'ala. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya. Ya, ini perbuatan-perbuatan Allah. Ini keyakinan bahwa tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Dalam penciptaan, pemilikan ataupun pengaturan alam semesta ini. Mungkin antum mendapati pada sebagian kitab perincian tentang perbuatan-perbuatan Allah, menghidupkan, mematikan, ya, mengangkat derajat, kemudian menurunkannya, memberikan kekuasaan, kemudian mencabutnya. Semua ini masuk dalam cakupan at-tadbir, pengaturan. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam mendefinisikan tentang tauhid ar-rububiyah, beliau menyebutkan tiga unsur penting di dalam tauhid ar-rububiyah, yakni tauhidullah fil khalq wal mulk wat tadbir. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan, jadi penciptaan terhadap makhluk-makhluknya, kemudian di dalam kepemilikan terhadap mereka, ya, di mana tidak ada satu makhluk pun kecuali semuanya ciptaan Allah, tidak ada satu makhluk pun kecuali milik Allah, tidak ada yang keluar dari kepemilikannya. Kemudian wat tadbir, tadbir. Jadi pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam pengaturan alam semesta ini. Dan di mana ini meliputi menghidupkan, mematikan, memberi rizki kepada mereka, menahan dari mereka rizkinya, dan semua yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah ya, di dalam cakupan ini, yakni tadbir. Sehingga kita meyakini tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini unsur-unsur atau perkara-perkara yang merupakan bagian dari tauhid ar-rububiyah. Jadi pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, kepemilikan dan pengaturan terhadap seluruh alam semesta ini. Kemudian wad dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang tauhid ar-rububiyah yang diakui tauhid ini oleh orang-orang musyrikin yang diutus di tengah mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Allah fakul afala tattakun. Wal ayatu ala hadha kathiratun jidda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, katakan wahai Nabi, yakni katakan, tanya kepada mereka orang-orang musyrikin itu, man yarzukukum minas sama'i wal ardh, siapakah yang telah memberikan rizki kepada kalian, baik rizki yang diturunkan dari atas berupa hujan dan yang lainnya, wal ardh, dan rizki yang dikeluarkan dari bawah, dari bumi ini. Amman yamliku as-sam'a wal absara, dan siapakah yang memiliki, yang telah menciptakan untuk kalian dan memiliki as-sam'a wal absar, pendengaran-pendengaran dan penglihatan-penglihatan kalian, yang berikan kepada kalian kekuatan untuk bisa melihat, mendengar. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang telah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati, dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Diberikan permisalan oleh para mufassirin terkait dengan bagian dari ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Yani bagaimana keluarnya telur ya, dari makhluk-makhluknya ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kemudian bagaimana dari telur yang mati ini keluar darinya sesuatu yang hidup, di mana tidak ada yang bisa melakukan ini semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa may yudabbirul amr, dan siapa pula yang mengatur semua urusan yang ada ini? Ya, siapa yang mengatur urusan-urusan makhluk-makhluknya ini? Fasayaquluna Allah. Maka pasti mereka akan menjawab, ini orang-orang musyrikin itu akan menjawab Allah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa mereka mengakui tauhid ar-rububiyyah. Karena apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini semuanya terkait dengan permasalahan rububiyyah, penciptaan, ya, kepemilikan dan pengaturan alam semesta ini. Faqul afala tattaqun. Maka katakan wahai Nabi, afala tattaqun, tidakkah kalian merasa takut? Jadi takut kepada Allah. Kalian mengakui itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, memberikan apa-apa yang kalian butuhkan. Lantas kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Tidakkah kalian takut? Jadi dari ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah, pengakuan ya terhadap tauhid rububiyah menuntut darinya untuk mengakui, menuntut darinya untuk mengakui tauhid al-uluhiyah, ya. Menuntut dari orang yang mengakui tauhid rububiyah untuk mengakui juga tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang berdalil dengan tauhid ar-rububiyah untuk mengilzam, menuntut mereka yang mengakuinya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid. Tauhid apa? Uluhiyah. Kita lihat keterangan Asy-Syarih rahimahullah, ai an-naw'ul awwal min anwa'it tauhid, tauhid rububiyah. Yani wa tauhid jenis yang pertama dari jenis-jenis tauhid adalah tauhid rububiyah. Wa huwa al-iqraru wal i'tirafu bi anna Allah ta'ala rabb kulli syai'in wa mujiduhu wa raziquhu wa malikuhu wa mudabbiruhu wal mutasarrifu fihi. Yang dimaksud tauhid ar-rububiyah adalah ikrar dan i'tiraf. Ikrar dan i'tiraf, yakni pengakuan dengan lisan dan dengan hati. Pengakuan dengan lisan dan dengan hati. Bi anna Allah ta'ala rabb kulli syai'in. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rabb segala sesuatu. Wa mujiduhu, dan dialah yang mewujudkannya, mengadakannya, menciptakannya. Menciptakan segala sesuatu. Wa razikuhu, dan dia pula yang memberikan rizki pada segala sesuatu. Wa malikuhu, dan penguasa segala sesuatu. Wa mudabbiruhu, dan pengaturnya. Wal mutasarrifu fih, dan yang melakukan tasarruf padanya, yang ditindakan pada makhluk-makhluknya. Wa huwal munfaridu bidzalika kullih, dan dialah yang bersendirian dengan seluruh perbuatan-perbuatannya tadi. La rabba ghairuh, tidak ada rabb selainnya. Wala syarika lahu fi rububiyyatihi wa mulkihi, dan tidak ada yang menjadi sekutu baginya di dalam rububiyahnya terhadap alam semesta ini, juga di dalam kepemilikan terhadap alam semesta ini. Ini makna tauhid rububiyah dengan apa yang diterangkan oleh Syarih rahimahullah. Jadi makna ini sekali lagi ya, secara ringkas sebagaimana yang disebutkan di dalam matan risalah ini, tauhidullah bi fi'lihi atau bi af'alihi. Ya. Dengan mufrad boleh, atau dengan bentuk jamak juga boleh, af'al. Ya, karena mufrad mudhaf ya, tufidul umum. Jadi meskipun mufrad bentuknya tapi mencakup seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya, meyakini bahwa tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Ini diistilahkan tauhid rububiyah. Apa saja perbuatannya? Ya, secara ringkas terangkum dalam tiga perkara yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Utsaimin. Yani apa? Penciptaan, kemudian kepemilikan dan pengaturan terhadap alam semesta ini. Wa hadha an-naw' qad aqarra bihi al-kuffaru qadiman wa haditha. Jenis ini, jenis tauhid rububiyah ini telah diakui oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir, qadiman wa haditha, baik yang terdahulu ya, maupun orang-orang kafir yang belakangan ini. La khilafa bainahum. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, orang-orang kufar yang dahulu maupun yang sekarang. Anna Allah Ta'ala huwa alladhi awjadahum minal adami. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan mereka dari sesuatu yang tidak ada. Nah, ini hakikat dari penciptaan, yakni mengadakan sesuatu dari tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan adanya pencipta-pencipta selainnya. Ya. Seperti dalam ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tetapi penciptaan yang dilakukan oleh selainnya hanya sifatnya ya, tahwilus syai' ila syai', mengubah dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Adapun menciptakan dari sesuatu yang tidak ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melakukannya. Ya, seperti misal meja ini, baik. Ya. Maka tukang itu yang membuat meja ini bisa untuk dikatakan dia sebagai pembuat atau pencipta meja ini. Tetapi yang dilakukannya hanya mengubah dari sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Adapun menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, maka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melakukannya. Kemudian warabbahum bin ni'ami. Dan mereka, orang-orang kufar yang terdahulu maupun yang sekarang, mereka juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah mentarbiyah mereka, membimbing mereka dengan berbagai kenikmatannya. Wa awjada jami'al muhdatsati. Dan dia pula, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengadakan seluruh muhdatsat, yakni seluruh perkara-perkara yang baru, maksudnya makhluk-makhluknya, bi kudratihi wahdahu la syarikalah, dengan kekuasaannya, ya, semata, yang tidak ada sekutu baginya. Tentu yang dimaksud di sini tidak lepas dari kekuasaan dan kehendak, ya, karena terjadinya sesuatu itu atas kekuasaan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, ya, dengan kehendak atau masyiah atau iradah kauniyah, maka tidak akan terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Tetapi jika Allah tidak menghendaki, ya, maka tidak terjadi. Oleh karena itu, masyhur dalam ungkapan as-salaf, "Masya Allahu kana wa ma lam yasha wa ma lam yasha lam yakun." Jadi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka pasti terjadi. Ya. Dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Baik. Jadi tidak terjadinya bukan karena Allah tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Kemudian walam yunkir hadzan naw'a illa syirrimatun qalilatun khabithatun. Dan tidak ada yang mengingkari dari jenis tauhid ini kecuali jenis kelompok kecil dari makhluk ini, ya, yang khabithah, ya, dari kalangan makhluk-makhluk yang jelek. Kadduhriyah, seperti kelompok manusia yang dikenal dengan Ad-Duhriyah, yang menyatakan, yakni wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya, sebelumnya ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ucapan mereka, ma hiya illa hayatuna namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidaklah baik kehidupan yang ada itu kecuali, ya, kita hidup kemudian kita mati. Ya, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu saja. Jadi sudah, istilah mereka sudah habis masa aktif, ya. Sudah mati. Setelah itu tidak ada lagi apa-apa. Ya. Ini orang-orang yang dikenal dengan Dhuhriyah. Ya, tidak meyakini adanya pencipta mereka, tidak pula yang mengatur mereka. Wa ashbahuhum, atau wa ashbahihim, dan yang semisal dengan mereka, ya, seperti orang-orang komunis, kalau di Indonesia orang-orang PKI, ya, mereka seperti yang disebutkan di sini khabithah, orang-orang yang sangat jelek. Ya, keadaan mereka lebih jelek daripada orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, mereka orang-orang komunis, ya, punya prinsip la ilaha wal hayatu maddah. Tidak ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Kehidupan yang ada hanyalah materi. Ya, jadi ada materi, maka itu yang mereka imani, mereka percayai. Kemudian dikatakan di sini, fal khalqu mafturuna ala ma'rifati khaliqihim wal iqrari bihi. Maka sungguhnya makhluk ini seluruhnya maqturuna ala ma'rifati khaliqihim. Mereka diciptakan dalam keadaan di atas fitrah, yakni mengakui adanya pencipta mereka, wal iqrari bihi, dan mereka mengakui yang demikian. Jadi pengakuan dengan hati dan dengan lisan mereka. Ini ketika mereka masih di atas fitrah. Dari sini kita mengetahui bahwa keadaan orang-orang Duhriyah ataupun keadaan orang-orang komunis adalah orang-orang yang sudah keluar dari fitrahnya. Ya, bukan hanya tidak menggunakan akal sehatnya, secara fitrah saja mereka sudah rusak. Kemudian, walakin hadzal iqraru bitauhidir rububiyyati la yakfi. Akan tetapi pengakuan terhadap tauhid rububiyyah ini saja tidak cukup. Bal labudda min ijtima'il anwa'i kulliha. Bahkan tertuntut untuk terkumpulnya seluruh jenis tauhid yang sudah kita lewati, tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Kama aqarra bihil kuffar, sebagaimana yang diakui oleh orang-orang kafir, yakni orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengakui tauhid rububiyyah. Ka Abi Jahlin wa adrabihi ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iqraran wadihan. Semisal Abu Jahal dan orang-orang yang semisalnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui iqraran wadihan, dengan pengakuan yang wadih, yang jelas, tidak ada kesamaran. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berulang-ulang menyebutkan tentang keadaan mereka. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunallah. Jika engkau tanya mereka, siapa yang menciptakan mereka? Maka pasti mereka mengatakan Allah. Walakin lam yudkhilhum dhalika fil Islam. Akan tetapi pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Bal qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka meskipun mereka mengakui tauhid rububiyah. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah serta harta mereka. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. فَإِذَا فَعْلُ ذَلِكَ عَصَمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ. Nabi menyatakan, umirtu an uqatil an-nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, untuk berperang, dan perang bagian dari syariat agama ini. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka mau mempersaksikan bahasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Dari sini menunjukkan pula bahwa makna la ilaha illallah bukan artinya la khaliqah illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Bukan ini maknanya. Karena kenyataannya orang-orang musyrikin, seandainya kalimat la ilaha illallah maknanya tidak ada pencipta selain Allah, mereka sudah mengakui yang demikian. Ketika mereka diperangi, menunjukkan bahwa makna la ilaha illallah, ya, bukan tidak ada pencipta selain Allah. Tetapi tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Faida fa'alu dzalik, jika mereka mau menempuh, melakukan hal-hal itu, mau bersyahadatain, ya, kemudian menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, ya, mau melakukan hal-hal ini, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku. Menunjukkan kalau mereka bersyahadat, ya, tetapi tidak mau untuk menunaikan sholat, ya, tidak apa untuk menunaikan zakat, maka darah dan harta mereka belum terlindungi. Ya, demikian juga mau bersyahadat, mau sholat, tidak mau menunaikan zakat, ya, maka tidak terlindungi. Apalagi tidak mau untuk menempuh yang pertama, yakni bersyahadatain. Karena syahadatain inilah awal yang menjadikan seorang masuk ke dalam Islam. Kemudian, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maknanya, seseorang yang sudah menempuh semua perkara ini, terlindung darah dan hartanya, kecuali jika ada hak Islam yang dilanggarnya, yang menjadikan halal darah dan hartanya. Ya, semisal pada hadis Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, la yahillu damri'in muslim illa bi'ihda thalathin. Ya, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Jadi ada tiga perkara disebutkan di satu hadis. Ada perkara-perkara yang lain yang disebutkan di dalil yang lain. Ya, Rasulullah menyatakan, "Ats-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi at-tariku lidinihi al-mufariku lil-jamaah." Ya, meskipun seorang sudah berislam, jika dia terjatuh ke dalam salah satu di antara tiga perkara tersebut, menjadi halal darah dan hartanya. Kemudian wahisabuhum 'ala Allah Ta'ala, jika mereka sudah mau melakukan itu, menjadi terlindung darah dan hartanya kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka adalah, ya, menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk menghukumi zahirnya. Ya. Zahirnya menempuh amalan-amalan Islam, bersyahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, maka kita hukum mereka muslimin. Ya. Kita tidak diperintahkan untuk menelusuri perkara-perkara batin seorang. Jadi pada ayat ini, pada hadis ini, sebagai dalil akan adanya yaumul qiyamah wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, sebagai dalil yang menunjukkan adanya hari kiamat, yaumul hisab, hari perhitungan amal-amal manusia. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.